Mitra Bisnis, rencana pemerintah menerbitkan peraturan presiden berisi kebijakan menghentikan sementara pengeluaran izin baru konversi hutan alam dan hutan gambut selama 2 tahun atau biasa disebut dengan moratorium disesalkan kalangan industri sawit. Dengan adanya kebijakan itu, Indonesia terkesan tunduk pada kekuatan asing karena perpres itu dikeluarkan setelah Indonesia menandatangani letter of intent dengan Norwegia terkait kesepakatan kedua negara soal pengurangan emisi karbon. Bila kebijakan itu dilakukan secara ketat dan tidak selektif, maka bukan tidak mungkin negara lain yang akan menikmati keuntungan dari tingginya harga minyak sawit dunia, sedangkan industri sawit nasional justru terpuruk karena pembatasan tersebut. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan ekonom UI, Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana pandangan Anda? Ya, saya melihat bahwa dalam hal ini harus dihitung baik-baik. Karena kalau kemudian pengenaan kebijakan ini diberlakukan, di mana efek harganya nggak bisa dipastru, maka yang terjadi adalah pendapatan dari petaninya akan mengalami penurunan. Itu satu. Kemudian juga efek lapangan kerja. Nah, ini yang saya kira, saya belum tahu, tapi mestinya pemerintah menghitung dengan baik ini. Berapa impact yang kita bisa peroleh dari persetujuan kita dengan Norway untuk carbon emission kan ada 1,2 billion kalau saya nggak salah. Kemudian berapa cost yang harus ditanggung akibat dari kebijakan ini. Nanti kita lihat cost benefit-nya, ya. Kemudian dari situ tentunya juga kita harus lihat mengenai komitmen kita pada climate change. Sehingga nanti tengah-tengahnya itu di mana gitu. Ya. Karena kalau enggak, jangan sampai gini, kita bersedia jadi pioneer, tapi at all cost kemudian kita korbankan revenue dari ekspor kelapa sawit, which is salah satu ekspor terbesar kita, pendapatan dari petaninya, sementara negara lain mendapat keuntungan dari ini. Jadi saya kira kita harus hati-hati lah untuk lihat ini. Jangan sampai Malaysia yang menikmati untungnya, tapi justru industri sawit kita yang harus buntung ya. Betul. Karena mereka menikmati dengan harga tinggi. Produsennya paling besar di dunia kan sebetulnya kita dan Malaysia. Kalau kita kemudian nggak bisa ekspansi, supply dari kelapa sawit terbatas, harga naik kan, maka itu pasti akan dinikmati oleh mereka yang melakukan ekspansi dan bisa menikmati harga. British Malaysia. Demikian Khatib Basri dan saya, Rizal Andika.